Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya, Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikitpun.